dua yang di depan duduk. Mereka datang pengen memandang wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, oke? Saya mau tanya sama ibu-ibu, Anda pilih saya berdiri apa duduk? Aku takon wong wedok ya. Ibu-ibu lebih suka saya berdiri apa duduk? Pak Kapolres, itulah dimana-mana perempuan suka yang berdiri ya. Kenapa? Oh, jas saya mau diganti banser. Ya, manut. Halo, halo. Cek, cek, cek, cek satu. Halo, cek. Iya, sebelum beliau memberikan mauidah, beliau akan disematkan anggota banser kehormatan oleh Ketua Gerakan Muda Ansor Cabang Sidoarjo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iya, terima kasih. Makasih. Tambah ganteng matam. Izin dan sambil berdiri dikit-dikit, nanti kalau saya capek duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kenapa saya minta dipercepat? Kayak punya feeling kayaknya nanti mau hujan. Maka tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setuju? Saya datang ke sini sebenarnya capek, tapi karena saya cinta dengan warga Sidoarjo maka saya datang. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Walaupun gerimis, siap untuk dilanjut? Dilanjut, saya juga hujan-hujanan gak apa-apa. Yang kehujanan tidak pergi, saya doakan mudah-mudahan dapat tiket umroh. Kue lungguo bro. Sudah, dia tandaan krimis toh kandani yo. HP-nya dia bawa ke sana. Ben blangkon ku aman corona wae. Ya kaya preman bungu rasih toh. Kae ngopo polwan malah minggat kono wae. Polwan di situ aja enggak apa-apa kehujanan. Masa kalah sama jamaah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yes. Disolawati cara wong NU dhisik, mudah-mudahan hujannya enggak terlalu deras. Amin. Aile di akustike ana ora kuwi? Oh niku no. Yo selawatan wong NU dhisik nolak udan. Shalli wa sallim da tenanan ditonton Kapolres kok tangtung tangtung. Wis siap durung wi? Salah kekrek gulumu lho. Terusane aja ngangu-ngangu. Wah, ora profesional. Sudah siap? Yo, bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi mboten Jawa. Sing banter, sholawat salim. Iman ala bali nang kuburan mangku tangan tetangi san salim wa salim da iman alam mada Alhamdulillah terang. Alhamdulillah. Ambuwe wong NU. Wabeh ustaz-ustaz top kondo. Siapa presidennya? Prabowo. Kalah karo santri Tegarejo. Sebutkan tiga nama menteri Jokowi. Prabowo. Ternyata cangkeme santri luweh mandi dibandingkan cangkeme ustaz. Itulah Nahdlatul Ulama. Aja macem-macem kowe. Ila nyuwun sewu. Ngopo meneh cangkemmu? Banser nutupi sing kono kae lho, kowe ngadeg ning kono. Iso dibuli sak modare kowe kok dadakno. Lunggu wis ireng ngadeg. Sing ireng wingi galoe ngomong karo aku. Becek ke titik, Allah ketoro kebacot tak beripe, malah ditikung wong liya. Ambiar apa? Baleni matamu. Pak Dunar nulis status WA. Tahun 2020 saya mau diangkat sebagai Duta Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pertimbangannya apa? Karena saya dianggap dai yang paling fokus berbicara tentang kebangsaan. Pertanyaannya, kenapa saya mencintai Pancasila? Jawabannya sederhana. Karena Pancasila lahir dari orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Tahun 1936, Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah nation state. Apa itu? Negara kesatuan. Pertanyaannya, kenapa harus berwujud negara kesatuan? Adik-adik semuanya yang hadir, saya kasih tahu apa bedanya Indonesia dengan Eropa. Eropa itu satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Bangsanya namanya Europe, berdiri di sekian banyak negara. Berdiri di atas negara Inggris, berdiri di atas negara Belanda, berdiri di atas negara Spanyol, Prancis, Jerman dan lain sebagainya. Satu bangsa namanya Europe, berdiri di atas banyak negara. Maka mata uangnya namanya Europe. Kalau aku Real Madrid, Barca musuh. Karena dulu di Madrid itu ada pemain muslim, M. Salgado, Muhammad Salgado. Oh ngertimu dia terus itu Harjo tok bro. Bahasan didukung tenanan degradasi dancok. Tetap Sidoarjo cinta karo Deltras, ya ra. Cinta ya cinta. Supporter ya supporter, dukung bal ya dukung bal. Ning lak kalah ya ora ngisruh. Kalah bakar-bakar desa. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Cangkeme ya los. Apa bedanya dengan Indonesia? Kalau Eropa itu satu bangsa berdiri di atas banyak negara, Indonesia sebaliknya, banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Namanya Indonesia. Saya akan contohkan, gak usah seluruh Indonesia, Pulau Jawa saja yuk kita lihat. Dari ujung timur, bener sana timur ya. Oh, Pak Bupati, pundi Pak Bupati? Oh. Pak Kapolres, mana Pak Kapolres? Apa mergo aku nggak kacamata ya? Copot mbahmu. Saya kemarin pulang umroh tanggal 23 September pakai kacamata, bawa tongkat, masuk Bandara Jeddah, semua polisi heboh. Torik, torik, tolong dikasih jalan. Aku melaku gagah, tahu dia kalau dia viral datang. Sampai bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat. Ya Allah, matanya malah dikira orang buta. Timur sana Pak Kapolres ya? Loh bupati ini yondagi lo mau ngomong kono serah urun salah sana Pak Bupati timurnya sana bupati ya. Bupati ini mikir kaya ini asu. Kaya ngajini los rarewel sok kabeh gaspol rem blok. Pokoknya ngajine alon, alon. Beda lah Pak polisi, ngangsur alon-alon polisi. Aku ngangsur alon, alon mergo sadar aku sapa dadi polisi gajine rasa piro. Beda, beda, beda. Lah banser beda, mundur alon-alon. Sele musiknya sih. Aku mundur alon, alon mergo kowe ra gelem kelon. Awake dhewe santri kaya Gus Asmi kaya beda ngaji alon Ayo. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa apa. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kake rasa galau mosok lagune galau aku mundur alon alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pasatimu periala bocah wedok ki rasa mok pikir awakmu ngerti ra bedone cewek karo sound system diragati okeh ketok wujute cewek diragati okeh dipek kancane. Ambiar, ambiar. Malah nyanyi sing ora-ora. Aku terlanjur sayang, direwangi berjuang, lah kok malah ditinggal ngilang, dan cok tenan. Lagune Cah Sidoarjo. Aku lah mau ngomong bahasa ambiar ya oke. Aku nganan, kowe ngiwo. Aku bertahan, kowe karo wong liya. Yeah. Pengalaman matamu ngawur. Saya nggak perlu bicara seluruh Indonesia. Kita lihat Pulau Jawa dari ujung timur. Ketika ngomong banyak bangsa, Indonesia banyak bangsa berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Kita lihat dari ujung timur, Banyuwangi. Di Banyuwangi itu ada suku bangsa namanya apa? Osing. Bahasanya sun sun sun sun itu. Makanya kenapa saya pernah buat lagu judulnya Sun. Sun sembore semiki mas yo tau dan jero ati hono suara ento jenenge ya moh ya. Inspirasinya dari Osing, satu bahasa namanya Osing. Nyebrang dikit ketemu Madura. Us mulai orang Madura itu apa-apa bisa, terutama nyepu timur karo baut, nyopo timur baut pinter. Makanya dulu kenapa Suramadu gak jadi-jadi karena murin tek cipocah Madura. Madura ki apa-apa iso, tapi kalahe lomba TTS. Karena kan lomba TTS teka-teki silang mesti kolomnya kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom, ANAK anak. Madura kurang, hubungan suami istri menghasilkan nak kanak. Pa Madura kon daftar polisi apa tentara? Oke gagale, soalnya berhitungnya rapas. Ala wong Sidoarjo berhitung 1 2 3 Madura berhitung to 1. Momet polisine ndase ya ta. Madura. Elek banget cangkeme iki. Sing lucu wong Madura tuku mobil VW ning Yogya. Zaman biyen rong ana Suramadu lek numpak kapal, arep nyebrang VW-ne mogok. Kape sing ngarep dibuka, Madura bengok innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dek mesinnya hilang katanya. Kan VW kan mesinnya rane ngarep. Akhirnya kap belakang dibuka langsung teriak subhanallah alhamdulillah. Untung mesinnya dobel dek, goblok goblok. Wong yo ora mesin VW kan biyen yo ning mburi kok aku. Ketemu Madura, bangsa Madura yang luar biasa. Punya budaya namanya karapan sapi, carok dan lain sebagainya. Wow, Madura, jos. Bahkan di mana-mana kalau ada orang Madura, saya ketemu orang Madura di Jakarta, setiap tanah kosong ditempati. Kenapa? Milik Tuhan, Dek, begitu. Madura dilawan. Kancaku Madura top pokoknya. Pokoknya Madura selamanya Jawa Timur. Amin. Nyebrang dari Madura ketemu Surabaya. Nah, ini mulai. Bahasanya rodok kasar nih, Dek. Ada. Dancuk. Wes. Kok Gus Miftah kalau ngomong dancuk fasih karena saya tahu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Makhorijul hurufnya mantab. Nah, aku ki asline alus yo ketemu cangkemmu jadi kasar aku, ada. Dan dancuk itu bukan misuh, itu nama tokoh di Belanda namanya Dankok. Lah dijadikan nama tank agak kecil yang dulu tank itu bisa menembus perkampungan di Surabaya. Setiap tank ini masuk, orang Surabaya teriak-teriak, dancuke teko, dancuke teko. Lah ke bawah sampai sekarang. Nah, jadi bukan misuh, itu nama tokoh di Belanda. Dari Surabaya ke barat dikit ketemu Solo Jogja, bangsa Jawa yang paling halus seperti saya. Bojoku ki lak karo aku ngomong basa tak kandhani. Apa meneh bodho arep sungkeman. Beh, bojoku langsung mara, laku dodok langsung kondok beb. Tak celuk apa sae. Setanir roji. Abojoku lah matur bodoh, wajos nih. Abah, kalau ngaturakan jukung riati mbok menawi, kalau gada kelepatan saklimah saking ucapan salah kasangin tindak tanduk kawulo. Banyu sacawo lemah sacaruk godong sacuek kayu sacoklek kulonyun agung isi samudro pangaksami abah. Loh, bojoku setengah jam. Bahkan karo nangis-nangis. Katakan, wih ngapa nangis, kelingan dosa. Mboten, lah ngapa nangis, sikil kulo kepidak. Alah, matane aku. Yo tak jawab, wong Jogja kok ya sepada-pada, wong tua kaya aku oke salai, cah nom kaya kue oke lupute, bocah cilik oke sangune, jomblo oke pertanyaan nih. Ke barat lagi ketemu bangsa Banyumas, bahasanya udah mulai pak, ngapak blekuduk, blekuduk, blekuduk blekuduk, blekuduk, blekuduk, blekuduk, blekuduk. Wis mulai. Ya bedone Sidoarjo karo ngapak iki siji. Lak Sidoarjo ngomongnya nganggo o, ngapak nganggo a. Kene sego kono sega. Kene boto kono bata. Ya ta? Omong kuwi tok bedone. Kok kowe ngomong kantal iki apa ya? Ngawur kecangkeme iki ra bener iki. Ya apa iki? Saru ojo mancing-mancing to kowe iki. Aku iki pengen halus e, Bro. Kan ra enak karo Pak Kapolres. Calon jenderal iki padha. Besok di Kapolda Jawa Timur insyaallah. Amin. Lah kapoldane Bang Husen, wah sebulan pisan pengajian mubeng-mubeng sak Jawa Timur. Amin. Kuwi rungokne ndan sing ndongake aku. Tambahi. Ayo bahasa sing paling nyenengke iki ngapak tak kandhani. Pertama kali aku ngaji ning omahe dalang terus tahun 2007. Tawari udut nganggo bahasa ngapak. Pak Kiai Kiai, kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah. Ngapak. Bahasa ngapak. Biyen lak musim wartel kene lho, lak ana omah ditelepon. Sibuk nomor teleponnya, jawabannya nganggo bahasa apa? Inggris. The number you are calling is engaged. Please try again in a few minutes. Oh, lah wong ngapak beda. Ditelepon kok sibuk. Nomor telepon yang si ratu culangka. Telepon mending ya. Ngapak. Ke barat lagi. Ketemu bangsa apa? Sunda. Bahasanya semulai nyenang kayak. Cicing mah ulah gandeng. Tai kucing mah diserondeng. Sunda. Kaditu kadunya tai meduduk dinyaknya. Ah, wis entar. Yang paling menarik orang ngapak main ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampung orang Sunda ngidak telek. Blek. Wong ngapake miso. Tai ini siapa ge? Dijawab karo wong Sunda, "Iya, mah taina urang." Wong ngapake nesu, "Inyong ra percaya, taine urang kok gedene sekiyek," katanya. Sunda, bangsa Sunda. Ke barat lagi, ketemu mana? Jakarta. Punya suku bangsa namanya apa? Betawi. Omongannya sudah beda-beda. Kalau ketemu cewek kamu bilang begini. Pak, lu gua. Bapak lu mertua gua. Iya. tolong nanti yang jilbabnya biru pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaan kepadamu tidak bisa diutarakan. Codot. Tolong mbaknya mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Raiso turu itu loh. Ada bangsa namanya Betawi. Belum lagi kalau ngomong ke Sumatera, ke Lampung, bahasanya sudah beda lagi. Suku Lampungnya gomengan kudai. Ke barat lagi ketemu Palembang, wong kito gilo. Wong kito galo. Ketemu kok wong kito gilo, wong kito galo. Ke barat lagi ketemu orang Medan. Coba Horas bah, habis beras makan gabah. Sudah mulai bermarga-marga. Kalau saya marganya Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Kayak londe ya. Pegengge. Terakhir ngaji ning Doli kapan to, Le? Sing heboh lho, sing disuwek mburine lho kapan kan? Ning Doli. Ya Allah, ngajine horor dan background-nya itu sampai disobek karena sakingnya banyaknya orang. Mono preman gede ning arep panggung tak buka bajune tato beduk. Kowe tato apa, Le? Beduk, Kiai. Lah ngopo mau tato beduk? Saya cinta dengan NU. Preman Doli. Kuwi tato beduk. Nggih, lah tutuke ndi? Ngisore. Tak golek. Mulai bermarga-marga si Matupang. Kalau ini jelas marganya ya, marga satwa. Perbedaan suku bangsa, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, harus ada satu sistem, satu ideologi yang kemudian disepakati bisa membuat perbedaan bangsa ini menjadi akur. Maka kemudian atas inisiatif Bung Karno, Muhammad Hatta, Yamin Supomo, Wahid Hasim merumuskan satu bentuk ideologi namanya Pancasila. Dan ini sudah melalui perdebatan panjang, dirumuskan oleh orang-orang yang luar biasa sehingga kemudian dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Semua orang yang ada di Indonesia harus beragama. Dan 6 agama yang diakui oleh undang-undang, semuanya berhak menjalankan perintah agamanya tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Saya ingat betul, dan dulu saya pengajian terakhir di Polres Sidoarjo, malam sesaat sebelum saya mengislamkan Deddy Corbuzier. Malam Jumat saya pulang, siangnya mengislamkan Deddy Corbuzier, malam Jumat kita pengajian di Polres. Banyak orang bertanya sama saya, apakah Gus Miftah pernah mengajak Deddy Corbuzier masuk Islam? Tidak. Justru YouTube-an saya pertama kali dengan Deddy Corbuzier, waktu itu trending nomor 2, justru kita berbicara tentang Pancasila dan agama. Saat itu Deddy Corbuzier bertanya sama saya begini, apa pandangan Gus Miftah terhadap perbedaan agama di Indonesia? Waktu itu saya jawab, ada orang yang mengatakan semua agama menurut Pancasila itu adalah benar. Saya protes, ini masih koma belum titik. Yang benar apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, saya curiga Bang Zen tiap hari akan ganti agama. Pak Kapolres hari Senin beragama Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Gandule Mbah Dharma. Ini tidak dibenarkan. Maka dalam konsep iman, Al-Quran mengatakan faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Maka saya tidak pernah ngajak Mas Deddy masuk Islam. Bahkan saya cerita sama Bang Zen, seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim. saya pengen jadi orang Islam. Saya tolak. Gak usah, jangan masuk Islam. Lah kenapa bro? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Kamu gak akan kuat. Cukup aku saja. Karena saya tidak mau dia masuk Islam main-main. Saya sampaikan ini. Ada lagi orang ngomong sama Menteri Dalam Negeri waktu itu, Pak Cahyokumolo. Awal terjadi apa permusuhan sesama orang Indonesia gara-gara kolom agama dalam KTP. Maka ada pihak-pihak yang mengusulkan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya juga tidak setuju. Bagi saya kolom agama itu membanggakan. Nama Miftah Agama Islam. Saya bangga dengan KTP saya. Maka yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Orang Kristen silakan bangga dengan KTP Kristennya. Orang Katolik bangga dengan KTP Katoliknya. Maka saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju saudara-saudara? Rawani rabi maneh matamu kuwi. Saya itu terlalu romantis dengan istri saya. 2 hari yang lalu saya menerima penghargaan dari Muslim Choice Award. Wow, 2019. Begitu sambutan saya bilang, anugerah ini saya persembahkan untuk istri saya di rumah yang sedang sakit. Kenapa saya persembahkan untuk istri saya? Karena kesuksesan seorang suami biasanya berangkat dari doa seorang istri. Betul? Dan itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah, Mbak? Betul apa salah? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Ambiar, ambiar. Wong lanang ki rono benerin ning matane wong wedok iki tak kandhani. Ora ono. Ayo, wong wedok tak takoni. Dalam Al-Qur'an itu ada 4 macam tipe keluarga. Tipe pertama tipenya keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa? Suaminya nakal, istrinya suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya soleh. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Fir'aun, yang keempat tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ayo ibu-ibu Sidoarjo, Anda pilih mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kalau Anda milih keluarga Ibrahim, berarti mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul? Modar aku ya. Ayo. Ibu-ibu yang jilbabnya merah langsung teriak, "Rasito Ibrahim, Fir'aun yo ora popo." Yo ngono, wis tuwa jilbabe pink yo ngalah yo yo. Serame cing blas. Awis tuwa jilbabe pink lho. Jangan-jangan sempake ya pink. Ayo, selamatan dhisik yo. Ben kerja cah akustik ae. Sing bener. Ngiringi kiai viral kaya ledek munyuk. Lho, tang tung tang tung. Sing wedok penyanyine lemu banget. Sawak kok weteng kabeh to yo. Ayo Gus Asmi, Abah diwangi selawatan. Ben diringi karo kae. Wis sing hadroh meneng wae. Ora usah terlalu semangat, amplopmu tipis ya. Flashnya semuanya dihidupkan. Ngambiar bareng Gus Miftah malam hari ini. Kemarin di Ponorogo sama Didi Kempot viral, malam hari ini harus lebih viral. Setuju? Flashe durepke. Sing ra duwe flash, cangkeme mrenges. Coba diangkat. Urung. Aku urung nyanyi tangtung-tangtung. Coba flashnya diangkat semuanya. Tim lampu. Lah ora iso kapolresnya tak pateni lho. Coba drone-nya dinaikkan. Saya besok akan saya posting. Kowe iki ngopo? Urung rampung kok. Walah goblok, goblok bocahku. Minta lagu apa? Ditinggal rabi apa Kartonyono medo janji? Kowe apa ya iso Kartonyono medo janji? Tapi pas refnya diselawatkan ya. Kartonyono ning ngawi medo janjimu diselawatke. Piye selawate? Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khusabil fadilah. Rabbi Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Iki jek ekstra urung mulai. Melodi dhisik goblok. Gus, neni Gus. Dumeh bayarannya ra jelas, ra tenanan. Jangan memalukan Pak Kapolres sama Pak Bupati dong. Kan aku enggak enak sama Pak Danren. Menengo dhisik. Ayo, wis mulai yo. Ora bener. Gus Asmir ini Gus, kowe karo aku Gus, neni Gus, neni Gus. Diangkat semuanya. Kok kebangetan mam, sambat belas rono perhatian. Jelas ku butuh awakmu. Kok kebangetan mam. Allah Muhammad aku. Kowe iki sapa ora? Goblok. Kae penake diapake le kale. Ya wis ayo mulai umben mbiyen aku sing betah. Salah meneh tak dukke ke panggung gue. Banser siap-siap dieksekusi. Iki nganggo jaket anti persekusi padha. Mbiyen aku sing betah. Suwe-suwe nuruti kekarepanmu sansaya biyen wis tawanti-wanti ayo budal ngaji tapi kenyataannya pergi selawat ayo musike iki Rabbi Allah ya Rabbi sholli sing luwe gampang kaya wingi ning Purbalingga kae. Ora iso tak ajar, ditinggal rabi versi selawat. Aku tak nembang Gus Asmi sing selawatan. Ora iso sunati ngepok kowe. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro. Nyawang kanca adoh karo agama. Hatro, kuwi meneng wae, ganti hatro. Ayo, sing jelas, ayo. Ayo li ulangi li. Darbukane sing apik li. Shallu ala Nabi Muhammad. Versi hatro wae, mumet dasmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro. Nyawang kanca Bye. matur nuwun Gus Asmi, tak ngaji meneh. Mumet ndasku. Anggone tuwan pangtu. Sesuk latihan karo aku le, sok bareng-bareng. Rasa putus asa. Tapi ya kuwi amplope potong ya. Aku lah pasang bangsen tenanan nih. Lanjut. Kowe nyanyi katonyono mau rubah-rubah. Nina ku sebentar suwe-suwe melumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah yen wis tawanti-wanti aja mlebu mburi tapi kenyataannya enak sekali anak. Iki ngopo cah iki malah sibuk gawe status Instagram le HP-ne cross sing gaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Apakah Pancasila bertentangan dengan Al-Qur'an? Tidak. Makanya kalau ada orang mengatakan pilih Al-Qur'an apa pilih Pancasila, itu namanya jaka sembung bawa golok, enggak nyambung. Loh. Pancasila itu intisari dari beberapa ayat Al-Qur'an. Sehingga jangan dibentur-benturkan. Kalau ada orang yang mengatakan pilih Pancasila atau Al-Quran, pilih Nabi Muhammad atau Soekarno, bahasa saya kalimatul haq yuridu biya batil, seolah-olah bahasanya hak padahal itu batil. Gak usah diperbandingkan. Kita senang dengan Pancasila karena Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran. Coba ayat pertama sama ayat kedua, pasal nomor satu ketuhanan yang maha, yang kedua kemanusiaan yang adil. Coba sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan tentang ini. Salah satunya duriman salaimudzillatu aina masukifu illa bihablim minallah. Serang semangat blas Allah. Mak, kau yang bengok-bengok, kau yang enak, kau emang Allah. Seng banter ngono ngopo, seng bengok e banter tak dongake utange lunas. Seng orang bengok mulih mateng. Ambuh seng matengi sopo. Codot. Ulangi, ngopo kok amin kita kemuki ngopo? Sing bandar, amin mulih meteng. Duri masalai mudzillatu aina masukifu illa bihablim minallah. Apa-apa ya ambun. Allah jelas ketuhanan yang maha esa. Hablum minannas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaannya, apakah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mencintai negara dalam artian nasionalisme? Jelas. Begitu Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau kangen dengan kota Mekah. Apa doa yang terucap dari mulut Rasulullah? Allahumma habib ilainal madinah kahubbina ila makkah au asyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Artinya apa? Nasionalisme itu diajarkan oleh Rasulullah. Siapa bilang yang gak ada? Saya umroh pas hari raya kemerdekaan Arab Saudi. Anda tahu orang Arab membuat kaos tulisannya apa? Al-Watan fi kulubina, negara ada di dalam hati kami. Artinya apa? Mereka orang Arab mencintai tanah Arab. Kita orang Indonesia mencintai Indo. Ngono ki ana sing kandhang ngene iki ya. Awas lagu musyrik. Duh, apa meneh? Lagu padamu negeri bertentangan dengan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kuwi iki tafsir saka ngendi meneh? Darmo gandul. Yo, jar wong kene Sidoarjo wargane Pak Bupati karo rakyate Pak Zen iki kira-kira apal ora karo lagu Padamu Negeri? Dah, buktikan merah putihmu. Kuwi cah tangtung tangtung iso apa ora kuwi? Padamu Negeri. Mau malah tangtung tangtung dari aku emosi ya. Aku kira emosi nguntal LC. Ayo semuanya, buktikan merah putihmu. Tunjukkan Sidoarjo mencintai Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Padamu negeri kami berjanji. Syukuri kemerdekaan Indonesia dengan menyanyikan lagu syukur. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Sampai subuh ora urun cerewet. Iki pengajian, iki Pak Danrem kayak gini Dan. sosialisasi kebangsaan di Lemhanas, ngantuk dan biayanya mahal, ini kan murah kan, dan rem nebeng. Karena aku haus. Dan yang bisa seperti ini dan hanya Nahdlatul Ulama, Ansor, Banser. Politisi-politisi itu tahu ancaman negara Indonesia sekarang radikalisasi, radikalisme, liberalisme. Tapi mereka tidak tahu ilmunya. Dan yang tahu ilmunya adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Weh, tak goleke, Bro. Ngono kuwi. Tambahi rasa mengtepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Pak Bupati, saya mboten pengajian ngoten iki. Saya nggih. Ngundang dhewe. Saya ra ngundang. Bupati ini batin diancuk iki. Sesuk Gus Asmi diundang niku Pak Bupati. Apa meneh? Ndi banser ndi sing kon nunggu? Oh, kae ana Syekh Fadil paling rawuh nggih. Syekh Fadil rawuh nggih. Sudah sampai mana? Kontrak saya dengan Pak Kapolres, Syekh Fadil rawuh saya selesai. Undian, undian. Oh ya undian dhisik wae kene. Lah undine kene. Kok ngaji malah lali undi. Ya, ini. Moga-moga sing rupane paling susah raine kaya kotak infak oleh. Amin. Sing jigo polisi siji tentara siji. Pak Kapolresta karo Pak Danrem wae. Ayo, Endan, Endan. Pak Kapolresta karo Pak Danrem. Ayo, Pak Kapolres didampingi sama Pak Dandim. Ayo, Endan, sini, Endan. Ayo. Kuwi ndonga, pengen oleh maca selawat nariyah ping pira? 1000. Nek cocote kem. Berapakah yang mendapatkan undian umroh? Nomor undian 1 3 0 7 8 urung-urung gugur cangkeme. 1 3 0 7 8 ada? Ini ya, pakai seragam banser tau sing oleh lho. Oleh kupon akeh matamu yo siji kok ngawur. Sudah oleh kupon akeh kupon akeh. Nah, kowe karo bojomu ngeyel arepe oleh. Karo kiai ngeyel apa meneh karo bojone. Mesti bojone cepet setruk cah iki. Kayak bener ah, yo. Yang kedua dan. Bawah ya. Yang bawah. Bawah padha namu ning dhuwur goblok, goblok. Ya Allah, ya Allah. Sok kabeh. Yang tadi banter naik ke atas. Yang kedua. Nomor undian 1. Cangkeme kimcil kayak gitu. Ah. 1. Oh, ternyata hadiah umrohnya dari bupati. Tepuk tangan Pak Bupati. Kudune 5. Pak Bupati, terima kasih Pak Bupati ya. Engko sing umroh ndongake Pak Bupati. Muga-muga iso guru. Ndongake dadi meneh. Pak Bupati berapa periode tulisan? Wis entek goblok udah periode kok dadi meneh. Oh dadekno dhewe. Berarti warga Sidoarjo cinta dengan Pak Bupati. Yo, Pak Bupati yo rene berarti mau nyumbang kok rene no. Sini Pak Bupati, sini Pak Bupati. Tambah maneh, aku durung kok. Yang kedua Pak Bupati, umroh dari Pak Bupati 10194. 10194. Yang pertama tadi mana yang dapat? Tadi yang naik mana yang satu? Kong kali kong matamu. Waduh, son ku cangkeme. Wargane Pak Bupati ki jan rusak arek-areke. Ndi mau iki? Ndi yo ndelok bener ah. Salah tak ajar. Adine Bupati matamu. Rupane beda. Pak Kapolres, saksi Pak Kapolres, padha apa ora iki? 13078. Sama ya Pak Kapolres ya, tuh. 10194. Dihitung 5 kali. 1. Oh ini. Oh, cah cilik sing oleh. Wah, luar biasa. Asli iki, asli. Gege anake Bupati kuwi. Tambah satu lagi, Gus. Tambah satu lagi. Pak Bupati katanya nambah satu lagi. Pak Dandim yang ngambil. Luar biasa Bupati kita ini. Biasa di luar. Ah, biasa di luar. Ya. Lah aku karo Asmi oleh apa iki? Eh? Apa? Amplop. Aku pengajian ratau mikir amplop. Oh, ratau mikir isine. Sing mikir Kapolres. Yang nomor 3 dari Pak Bupati. 1 2 2 9 5. Syirik. 1 2 2 9 5 atas nama Supriyati dengan alamat Mojo Entut, Mojo Runtut. Kiki, jal didelok ndan sing iki beneran. Rene rene rene rene rene. Oh cangkeme bosok to, tak joli PS le lak bosok banget to iki. Jajan ahli maksiat iki Mas. Tak joli PS le, apik iki apik iki. Jenengmu sapa? Namanya siapa? Arga. Eh? Arga. Kowe iki ngomong apa kemu le? Namanya siapa? Arga. Oh Arga, bener apa ora iki? 10194 bener deh. Neng omah duwe TV ra? Oh, punya ora tak tukoke, punya kok. Duwe sepeda ra? Punya sepeda enggak? Punya. Oh, enggak tak tukoke, wis nunggu. Duwe sapi ra? Punya. Ah, ora tak tukoke. Duwe mobil ra? Tuku wae dhewe. Niki bener yang kedua, Dan. Nah, ya bener sana. Di sini nanti foto sama Bupati. Yang ketiga Diki 12295. Ada enggak Supriyati namanya? Dihitung 7 kali. 7 6 5 4 2 gugur. Salah men. Ayo Dan, jukun eh Dan. Lah kesuwen kok Supriyati kok. Nomor berikutnya umroh ketiga dari Pak Bupati. 1 3 4 0 4. Eh, pundi? 1 3 4 0 4. Oke, wah, satu lagi, setengah tua lemu gino. Penyematan jaket setunggal kang Dan Rem. Oh, Pak Dan Rem belum pakai jaket, jangan tak jaketin Dan. Aku apian nih Dan. Ya Dan, oke Dan. Insyaallah. Pokoknya malam hari ini semuanya mendadak banser. Kue jalo, ya. Kue, ya enggak pakai kaos partai ya. mana tadi? 1 3 4 0 4. Ibu ini lo, ya Allah, lemut bojomu matamu kuwi ngawur wae. Nah, iki satu lagi, setengah tua lemu ginu-ginu. Alah ngambuk. Bicara diangkat bokongnya kuwi kene. Udah-udah sini aja, tak lihat, Mbak. Sini. Eh, kuponnya dulu, kuponnya dulu. Selang ngaji meneh ya. Sampai salah tak gembosi kuwi. Sebenarnya dia enggak gemuk kok, tapi perutnya kayak pahala bulan Ramadan. Berlipat-lipat. Satu, tiga, empat, kosong, empat. Bener Pak Bupati ya? Dan, dilihat dan. Tambah meleh. Wes telu. Bener Pak Bupati ya? Bener. Nak, mdi mau? Mdi mau wonge mau? Saya ngapik ini mau lho. Gini deh tak jali PS. Cangkep. Sampun Pak Bupati ya, tiga-tiganya ini sungkem Pak Bupati. Ojo selaman karo aku, bukan muhre. Nah sana, yang menang duduk di situ enggak apa-apa, duduk di situ enggak apa-apa. Sana. Foto dulu sama Pak Bupati sana. Ya. Foto-foto. Hah? Ya sini. Ah, jan-jan wong wedok iki. Matane. Sini difoto, difoto, difoto itu, difoto. Difoto. Ser, ser, difoto, ser. Pon, guys, sambil lenggah. Lanjut pengajiannya. Loh, Syekh Fadil sampun rapo? Oh, belum. Belum. Ya, lanjut ya. Sampai jam tak terangke iki mau. Iki mesti cangkeme rondo iki ketok iki. Ketok. Guyune ngebas cangkeme. Ah. Ono tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dewe rono sing ngancani ditumpai arang-arang ragumu rondo duri basalai mudillatu aina masukifu ila bihabli minallah hablu minallah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Ideologi Pancasila itu harga mati. Karena satu-satunya ideologi yang bisa mempersatukan seluruh anak bangsa Indonesia. Gagah, saiki sing cah cilik sing wani ngomong Pancasila ning kene tak kei dhuwit 300.000. Kowe wani? Wani? Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Ayo. Wah, wis ana iki. Terlambat we, rupamu kaya kipli ya. Pinjam mic-nya. Oh, anake panitia. Ya wis. Kowe pengen maca apa kowe? Kowe nyanyi Garuda Pancasila 300.000, wani ra? Ya, naik. Aduh, bangkrut ya aku. Ayo. Semuanya ditirukan bacaan Pancasila dari Dek Kipli. Ya, siap gerak. Jukit, maju dikit. Ya, ya wis, sing banter bengok. Ayo. Ayo kok malah biasa aja keles. Ayo. Ayo. Pancasila. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Waduh, kok duitku hilang? Santai, oke duitku gilo, oke. Wih, ini piro ini jumlahnya? Hari ngitung kira? Ngitung ketok. Ya, siji. Loro telu oh tambahi tambahi kowe sapa kowe ya kene delok iki ya kowe nyanyi apa Garuda Pancasila aja delok ke dhuwit wae nyanyi dhisik ayo nyanyi dhisik ayo nyanyi yo hop menang Garuda Pancasila aku yang menunggu patriot rock proklamasi setia berkorban Pancasila dasar negara adil makmur sentosa pribadi bangsaku ayo maju ayo maju maju ayo maju maju ya luar biasa suaranya kayak Via Valen nih kue jaluk piro kue jaluk piro jaluk piro eh 500 kamu mendasku cacilik ngarani mbok mbok muayur oh gae mbok ne ah oh, wis tuwa ra sida ya wis padha karo kancane 300.000 siji loro telu ya wis ya kene mike disalo ya sana deh sana aku ndelok wong wedok sing tuwa alah wis njaluk-njaluk meneh oh salaman yang hafal undang-undang dasar 1945 500.000 ayo gagah aku saiki ayo enggak ada enggak ada enggak ada sai ora ana sing iso mung pembukaan tok eh oh rupa tuwa kaya ngono nggih apa ora sida ana sing iso eh wani wong wedok ndi sing tuwa oh cah cilik ra apa-apa cah cilik ayo undang-undang dasar 1945 pembukaan oh ya kae wong tuwa kae kita iringi kedatangannya dengan menggunakan lagu la ilaha illallah la ilaha illallah gini gini gini nah iki anaknya pembokne iki ayo gini kena oh jadi tidak jadi aku kena lo miknya mik mik mik mik mik sampai salah ngisin ngisin GNO awas siap gerak diwayo matamu wis tumpah kok ayo mbak bu siapa namanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam perkenalkan nama saya Deno Oktawila dari Teknik Kimia Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo Deno janda matamu ojo ayo nduk undang-undang dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Oleh sebab itu, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Begini menengor rampung, rampung. Terus, terus, terus. Ya, terus. Atas berkat rahmat Allah, ulangi. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Salah. Salah. Ora sido mang atus e. Aman duitku. Korteng, korteng, Gus. Hah? Kok aku suwe-suwe ditubruk karo cah iki aku. Wis 200.000 wae. Alhamdulillah. Ya. Ya, nggih. Aku pilih apa? Pilih hadiah apa Mas kawin? Iya. Matur suwun. Ya, ya sekarang mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rosa. Eh, namanya tadi siapa? Dino siapa? Hah? Deno De Octavia. Octavia, kenapa kamu saya tanya nama komplitnya? Supaya kalau di pelaminan aku udah hafal. Wes, Rono. Eh? Moh. Orang atau saya bawa. Moh, moh. Bukan muhrim. Moh. Moh. Emangnya aku cowok apaan? Wes digoreng sing ana. Oh maju wae. Ganas iki. Arek sing diharus iki medeni kok. Sing ngono iki wong lanang uyak wong wedok. Wong wedok mepeti wong lanang iki lho. Alah kualian, kualian. Maka saya mengatakan apa? Kalau orang Indonesia memahami Pancasila, kerukunan itu pasti akan terjadi. Makanya kita diingatkan oleh Rasulullah, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak bisa masuk surga sehingga kamu beriman dan kamu belum bisa dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Maka kenapa kemudian sila ketiga bunyinya persatuan Indonesia? Itu mengisarankan kepada kita supaya rukun. Beda agama, rukun. Lakum dinukum waliyati. Beda ormas, rukun. Tadi malam Mas, saya bilang di Cikarang. Ada tanya sama saya, apakah benar Banser itu bermusuhan dengan FPI? Saya jawab, salah. Banser tidak punya musuh siapapun, betul? Musuhnya Banser siapa? Mereka yang menolak Pancasila. Musuhnya Banser siapa? Mereka yang menolak NKRI. Banseran duwe musuh. Untuk apa kita musuhan dengan FPI? Betul? Anda mau bikin organisasi silahkan, Banser silahkan. Banser punya prinsip musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari. Ora apa-apa le, Banser dilokke monyet. Ora apa-apa cekel polisi. Rasa nesu, rasa emosi santai wae. Ketika ada orang membicarakan kekurangan kita, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Santai. Banser enggak punya musuh siapapun. Kalau ada orang mengatakan Banser musuhnya FPI, kita enggak pernah punya musuh dengan siapapun. Dengan polisi kita bersahabat, bersinergi. Dengan tentara kita bersahabat. Buktinya malam hari ini Banser TNI Polri. Dan saya pesan ya sama anak-anak Ansor Banser. Siapapun duriahnya Rasulullah yang namanya Habib, jangan pernah kamu benci. Walaupun beda organisasi, walaupun beda pandangan politik, ingat yang namanya duriahnya Kanjeng Nabi itu apa? Ahli Baitil Mustofa Tuhuri. Bisa jadi kita tidak cocok pandangan politiknya dengan Habib tertentu, tapi kita sebagai orang Nahdiyin tidak boleh membenci siapapun. Betul? Walaupun kita tidak taat dengan Habib seperti itu, tetapi wajib mengedepankan hormat. Karena dalam kitab Ta'lim disebutkan al-hurmatu khairum minat to'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan daripada taat. Wi wong edok rungokno. Hormat karo bojomu. Ono tawani mlebu malam Jumat, mlebu kamar, hormat, taat. Kok dodol ngombe? Bojone mlebu kamar malah dicuweki. Mlebu tawani, Pak. Untone mun siap. Ngono. Gagah. Sing lanang mlebu kamar bangsen to. Gagah. Tul jainak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul dangak-dangak. Gagah. Kayane Pak Kapolres ki lho nang ngarepe anggota galak, Bro. Neng omah ketemu bojone. Wong wedok dilawan. Padha matamu ngawur. Aku kok padha. Luweh parah. Santai, laki-laki yang di dunia punya istri galak, besok insyaallah di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa yang punya istri galak siksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Lewadan rem tenan. Santai saja bocah-bocah Banser Ansor. Waline Gusti Allah ki rata-rata bojone galak. Contone Umar bin Khattab, wali. Menolak bojomu galak, tanda-tanda dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat sebagai walinya Allah. Yang kedua, min alamatil satruk. Wong wedok dilawan. Ayo, kuat lanang apa kuat wedok? Wedok, pabrik susu loro digawa dhewe apa enggak? Wong lanang iki nggowo ndok lore sambatan karo manuk apa? Los ra rewel. Entar yo ciptane Gusti Allah nanti wong wedok sing jenenge ASI kuwi lho. Kuwi jauh lebih hebat daripada ciptaan pabrik tak kandhani. ASI kuwi praktis, ekonomis, demokratis, dilindungi sama badan hukum. Praktis, bisa dibawa kemana-mana. Ya, ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Demokratis, bisa tinggu anaknya, bisa tinggu bapak nila. Dan dilindungi badan hukum BH. Milo aman, beda karo sapi. Nopo sapi ki aman, soalnya ora ana badan hukum. Milo sak nggon-nggon dicekeli. Ora ana badan hukum kok. Wedok beda padake. Jaga kehormatan perempuan ki rungokno. Eh cah wedok rungokno. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Maafi muskilah, beda ormas gak apa-apa. Sekali lagi saya tekankan, Banser Ansor tidak punya musuh siapapun. Tapi kalau mereka mau memusuhi kita, berusaha mengosak-ngasih Pancasila, tidak setuju dengan NKRI, saya tanya sama Banser, siap untuk melawan? Siap menjaga NKRI? Siap menjaga Pancasila? Shallu ala Nabi Muhammad. Banser. Ah, polisi ono, tentara ono gajine Banser. Kadang-kadang pengajian panitia ora pengerten. Bansere rolas, rokoke sak bungkus. Sak ler tak kandhane. Ora apa-apa le. Sesuk aku mlebu surga sing awal Banser. Banser lak tugase survei lokasi. Sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane wis siap, kiai ini mlebu. Begitu kiai ini mlebu, bansernya metu meneh. Sesuk aku mlebu surga diringi karo hadrohe Gus Asmi. Ning yo kuwi ning jero surga aku kelon karo bidadari Gus Asmi hadrowahan tok. Aku kelon ngomong perang perung perang ngomong. Serapopo. Koe lunga nalikane adan kae. Malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma salli ala sayyidina aku ngajeng-ngajeng ngewe ngono kuwi tok kowe. Oh, apa kuwi? Kaget aku. Rukun kuncinya. Apalagi Sidoarjo 2020 pilihan kepala desa, betul Pak Bupati ya? Pilihan lurah sing rukun, beda pilihan ora apa-apa. Kita sudah terbiasa beda. Salat carane ya ana sing beda, ana sing kunut, ana sing ora. Apa meneh mung pilihan lurah eling-eling. Ar-rosi wal murtasi finar sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Ibu-ibu tak takon, pilih ndi nyogok apa disogok? Kok malah sogok-sogokan iki apa? Ya Allah, ya Allah. Aku ki isin calon anggota DPR ditangkap sama KPK dengan barang bukti 80 kardus di Semarang. Amplopan, seamplop isine piro? 20.000. Suarane rakyat 5 tahun dituku 20.000. Begenggek sing paling murah ning Yogja regane 200.000. Sak jam. Ngerti mengaku kiai ini lonte kok? suarane rakyat 5 tahun 20.000, suarane londe sak jam 200.000. Berarti luwih larang suarane. Ayo kowe. Aja mau pilih mergo duwite, programe. Saiki lak nyalon lurah sregep pengajian, begitu dadi ninggalke pengajian. Lah arepe nyalon sowan kiai, begitu dadi ninggal kiai. Suwe-suwe mung kiai mung dianggep kaya dong salam mung kaya laos. Apa kuwi? Lah arep masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Kan danco. Lah arepe nyalone gayane pasang gambar. Wah, ya Allah. Nandur wit pelem tukule gambar calon lurah. Nandur wit kelopo tukule gambar calon lurah. Sampai setan ki gumun delok gambare calon lurah, cangkeme mrenges ra mingkem-mingkem tak kandhane. Sing ngakur-akur mawon, kuncine niki wau, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Mudah-mudahan semua yang hadir hatinya dilindungi oleh Allah dengan rasa cinta dan kasih sayang. Amin Allahumma amin. Saya Fadil pundi? Aku wis kesel ya, Bro. Sudah ya. Nah. Karena Saya Fadil enggak jadi berangkat, enggak jadi rawuh, pengajian dianggap selesai. Bon ben rampung. Hasbi Rabbi ping telu. Mungkin ditutup Fatihah, ya karena butuh wa ya karena stain diulangi 11 kali. Semuanya berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngopo blangkone? Maos hasbi robi kaping 3. Lan kula nyuwun ikhlase panjenengan. Istri saya baru sakit. Besok mau saya bawa ke Kuala Lumpur untuk berobat. Mohon didoakan supaya sembuh nggih. Mohon Al-Fatihah sekali untuk istri saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Hadirin ingkang mulya, kula dipasrahi doa badhe kula wasahan Hizbun Nasr. Sebatas kula kalih panjenengan diparingi pitulung dening Allah. Amin ya Allah. Amin. Selamat donya, selamat akhirat. Amin, amin. Berkah pitulung kalih panjenengan, sehat donya, sehat akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yakum sidida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sulthanik. Allahumma bisan wa li jabaruti qahrika wa bi surati ghasati nasrika wa bi ghairati kalintirai hurmatik wa bi himayatika lim nahtama bi ayatik nas'aluka ya amma ya sami ya qarib ya mujib ya sari ya mudakin ya syadid al bats ya jabbar ya qahar ya man la yujisu karjababira wa la yadu mali halakul mutamarrida minal muluki wal akasira anta jalakata man katana fi nahri wa makraman makrabina a'id dan alai wa khufra taman hafaru lana wa kin fiya wa man nasulana subhanaka ij'al ya sayyidana musa kunilaha wa musadan fiha wa asiran nadia ambahuma bihaqika fa ya insad ikfina hammal ida balaki murada wa ij'alhum li kulli habibin fida wa sallin alaihim anjilan nikamati fil yaumi wal ghada abu amad syamlahum amma farik jamahum allahumma aqlil adadam mitta'irat alaihim adzabaina Allahu makhrijum an da'iratil halmi waslubum matmal wa ghulla aydihim wa rabut ala kulubim wa la tubalihumul amal Allahu mamasikum kama masyaki masyaki tahu min adaikan disara li anbiyaik wa rusuli kauliyaik Allahu mamasikum kama masyaki masyaki tahu min adaikan disara li anbiyaik wa rusuli kauliyaik Allahu mamasikum kama masyaki masyaki tahu min adaikan disara li anbiyaik wa rusuli kauliyaik Ambau mantasin danan disorok lah mabik keladai. Ambau mantasin danan disorok lah mabik keladai. Ambau mantasin danan disorok lah mabik keladai. Ambau mana tu makinil adafina, wala tu salitu malina biduna mina. Ambau mana tu makinil adafina, wala tu salitu malina biduna mina. Ambau mana tu makinil adafina, wala tu salitu malina biduna mina. Amin amin amin amin amin amin amin ummal amru waja'an nasru wa laina la yusrun amin mesin ka imayatuna mimman hab amin mesin ka imayatuna mimman hab amin mesin ka imayatuna mimman hab ambo makina syarral aswa wa nataj'alna mahallan lil balba ambohuma atina amal raja wa fauqal amal yahu yahu yahu ya man bi fadli fadli nas'aluka al ajal ajal ilahana al ijabah ijabah ya man ajaba nuhan fi qawmi wa ya man nasra ibrahim ala da'i wa ya man radda yusuf ala yaqub ya man kashafa dur ayub ya man ajaba da'wat zakaria ya man qabila tasbiha yunus ibn matta nas'aluka bi asrari hadhihi dawat an taqabbala ma bihi da'unak wantu tiana masalnak anjislana waddakal ladhi wa attau ribadikal mu'minin la inaha illa anta subhanaka inni kuntum nadzalimin ingkotat amaluna wa izzadika illa minka wa khomba roja'una wa haqqika illa fiqh in abta'at gharatul arham wa badadat wa qurbu syai minna aratullah ya ratambah Titis sair musriatan fi hal yukadilina ya ghar tambay atadil adun ajar wa rajauna Allah mujira fabilai ka fabilai nasira wasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil adzim salamun ala nuhin bil alamin istajib lana amin amin amin wa quri ada bi rukumil ladzina tulamu walhamdulillahi rabbil alamin fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin ربنا بلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ومجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم خير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير إنك لك شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من شهادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه wa sallimu taslima salawatullahi wa salamuhu wa tahiyatuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu ala sayyidina muhammadin abdika nabik wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi adada syafi'i wal watri wa adada kalimatillahi tammatil mubarakat